الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum lewatnya wanita yang telah mencapai usia balig, demikian pula keledai dan anjing hitam. Apabila dia lewat di depan orang yang sholat, maka yang demikian dapat menyebabkan batalnya sholat seseorang. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalb al-aswad, bahwa yang memutuskan yakni membatalkan salat seseorang al-himar keledai, al-mar'ah wanita. Dan telah kita jelaskan yang dimaksud wanita di sini adalah wanita yang telah mencapai usia balig. Adapun anak kecil wanita atau wanita yang belum mencapai usia balig, apabila dia melewati di depan orang yang sholat, maka yang demikian tidak membatalkan sholat seseorang yang mengerjakan sholat tersebut. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebahagian riwayat, al-mar'atul ha'id, wanita yang telah haid. Bukan yang dimaksud wanita yang sedang haid, akan tetapi wanita yang sudah mengalami haid yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai usia balig. Demikian pula al-kalbul aswad, anjing yang berwarna hitam. Dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perbedaan anjing hitam dengan anjing-anjing yang lainnya. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa perbedaan anjing hitam dengan anjing-anjing yang lainnya yang berwarna merah, yang berwarna kuning? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kalbul aswadu syaitan, bahwa anjing yang hitam itu adalah syaitan. Sebahagian para ulama yang berpendapat bahwa tidak ada satupun yang membatalkan sholat seseorang dengan lewatnya sesuatu, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa ini pendapat sebahagian dari kalangan para ulama. Mereka berdalil dengan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menjadi alasan mereka adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la yaqta'u as-salata shay'un fadra'u mastata'tum fa innama huwa syaitan. Tidak ada satupun yang dapat memutuskan dan membatalkan salat seseorang. Maka apabila ada seorang yang hendak lewat, maka tolaklah semampunya. Apabila ada seorang yang lewat, maka tolaklah semampunya. Karena sesungguhnya yang hendak melewati di depan orang yang salat itu adalah syaitan. Hadis ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah adalah hadis yang dhaif, sebab di dalam sanadnya ada seorang perawi yang buruk hafalannya yang bernama Mujalid. Dan diriwayatkan dari dalam riwayat yang lain menunjukkan bahwa ini adalah ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa riwayat yang lain yang semakna dengan disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, namun tidak satupun hadis tersebut yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula sebahagian para ulama mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwa lewatnya seorang wanita tidak membatalkan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika disebutkan di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha hal-hal yang membatalkan salat seseorang, yaitu wanita yang telah mencapai usia balig, kemudian keledai dan anjing hitam. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Laqad ja'altumuna kilaban." Sungguh kalian telah menjadikan kami ini sama seperti anjing-anjing. Dalam riwayat yang lain, "Laqad syabbahtumuna bil humuri wal kilab." Sungguh kalian telah menyerupakan kami seperti keledai, demikian pula anjing-anjing. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laqad ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Wa inni la bainahu wa bainal qiblah wa ana muttaji'atun 'ala as-sarir." Bahwa suatu ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Sementara aku, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku berada antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiblat. Ketika itu aku sedang berbaring di atas tempat tidur. Fatakuna li al-haja fa aqrahu an astaqbilahu fa ansallun silalan. Maka aku ada kebutuhan, yakni aku ingin pergi ketika itu, tapi saya tidak ingin menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun pergi secara perlahan-lahan. Maka ini dijadikan dalil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula yang lainnya, dijadikan sebagai hujjah bahwa lewatnya seorang wanita di depan orang salat tidak membatalkan salat, dengan alasan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha sedang berbaring di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang mengerjakan salat, dan di depan Nabi alaihi salatu wasallam Aisyah. Kalau seandainya lewatnya seorang wanita di depan orang yang sholat itu membatalkan sholat, tentu batallah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijadikan alasan oleh sebagian mereka yang berpendapat bahwa lewatnya wanita tidak membatalkan sholat. Namun istidlal berdalil dengan hadis ini pun tidak sahih dalam hadis. Sebab berbeda antara seorang yang lewat dengan seorang yang berbaring. Berbeda antara seorang yang lewat dengan seorang yang berbaring. Sementara pembicaraan kita tentang seorang yang lewat di depan orang yang sholat, berjalan di depan orang yang sholat, inilah yang membatalkan sholat seseorang. Adapun ketika dia menetap di situ, dia berbaring di depan orang yang sholat, maka yang demikian tidak membatalkan sholat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang menerangkan tentang terputusnya atau batalnya sholat seseorang karena lewatnya wanita dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengingkari ketika ada yang menyampaikan kepada beliau bahwa wanita lewat itu membatalkan orang yang sholat. Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkarinya karena tidak sampai kepada beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa terkadang sebagian para sahabat tidak sampai kepada mereka riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Sehingga dalam hal ini al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi walladhi ya'lam hujja 'ala man la ya'lam. Yang menetapkan riwayat lebih didahulukan daripada yang menafikan, dan yang mengetahui, yang memiliki ilmu tentang hal ini lebih didahulukan pendapatnya daripada yang tidak mengetahui. Sebagian juga berdalil dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memimpin salatul jamaah, lalu kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau lewat bersama dengan keledainya di hadapan sebahagian makmum, orang yang sedang mengerjakan salat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang beliau dan juga tidak mengatakan bahwa salat mereka terputus ataukah batal disebabkan karena lewatnya Ibnu Abbas bersama dengan keledainya. Akan tetapi hadis ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebab sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa sutrahnya dalam salat jamaah yang menjadi sutrah itu adalah sutrahnya imam. Sutrahnya imam. Adapun makmum sutrahnya adalah sutratul imam. Sutratul imam sutratun liman khalfah. Pembatas salatnya imam adalah pembatas salatnya orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi tidak mengapa dalam salat berjamaah untuk apabila ada seorang memiliki kebutuhan lewat di hadapan makmum, itu tidak mengapa, ya tidak terlarang yang demikian. Namun yang terlarang adalah lewat di hadapan al-imam. Jadi kesimpulan dari apa yang telah kita bahas, bahwa apabila wanita tersebut lewat di depan orang yang sholat, maka yang demikian membatalkan sholat seseorang. Namun termasuk di antara yang menjadi permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, apabila seorang wanita lewat di depan wanita yang sedang sholat, pembicaraan kita sebelumnya adalah tentang seorang laki-laki yang sedang sholat, wanita lewat di depannya, ini membatalkan sholat. Namun kalau yang mengerjakan sholat itu wanita, apakah tatkala wanita lewat di depan wanita yang sedang mengerjakan sholat juga membatalkan sholat wanita tersebut? Ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian dari kalangan para ulama, dan itu pendapat dari sebagian para ulama ussalaf, ya, dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mereka berpendapat bahwa sholat wanita tidak batal disebabkan karena lewatnya wanita. Sholat wanita tidaklah batal disebabkan karena lewatnya wanita. Dengan alasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan khairu shufufi an-nisa'i akhiruha. Sebaik-baik saf salatnya wanita itu adalah bagian belakang. Semakin terbelakang safnya wanita, semakin afdal. Berbeda dengan saf laki-laki. Semakin di depan saf laki-laki, semakin utama. Saf pertama lebih afdal daripada saf yang berikutnya. Tapi wanita sebaliknya, semakin di belakang semakin afdal. Semakin di belakang semakin utama. Nah, ketika para wanita mereka membuat saf di belakang, maka itu akan menyulitkan bagi mereka untuk tidak dilewati oleh wanita-wanita yang lain. Sehingga ini jadikan alasan oleh Ibn Hazm bahwa apabila seorang wanita yang mengerjakan sholat, lalu kemudian wanita lewat di hadapannya, maka yang demikian tidaklah membatalkan sholat wanita tersebut. Dan diriwayatkan pula dari Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la taqta'ul mar'ah salatul mar'ah. La taqta'ul mar'ah salatul mar'ah. Bahwa seorang wanita tidak membatalkan sholat wanita yang lain. Seorang wanita tidak membatalkan sholat wanita yang lainnya. Lalu Qatadah ditanya lagi, hal yaqta'u sholal jari allati lam tahid. Apakah membatalkan sholat dengan lewatnya seorang wanita, namun wanita ini belum mencapai usia balig? Maka Qatadah mengatakan tidak membatalkan sholat. Jadi dari sini ada sebagian pendapat para ulama mengatakan kalau wanita lewat di hadapan wanita, maka wanita ini tidak batal sholatnya. Namun sebagian para ulama mereka berpendapat bahwa hadis ini sifatnya umum. Hadis ini sifatnya umum bahwa siapa saja apabila wanita melewati orang yang sholat, apakah orang yang sholat ini laki-laki atau wanita, apakah dia anak kecil atau anak muda, ataukah sudah tua, apabila yang lewat itu wanita yang telah mencapai usia balig, sementara dia tidak menggunakan sutrah, atau dia lewat antara orang yang sholat dengan sutrahnya, maka yang demikian membatalkan sholat. Mengapa demikian? Karena hadis ini adalah hadis yang bersifat umum. Meskipun dalam sebagian lafaz disebutkan yaqta'u salatar rajul, yang memutuskan sholat laki-laki, namun riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa hadis ini sifatnya umum, seperti lafaz yang disebutkan dalam hadis yaqta'u salata ahadikum, membatalkan sholatnya salah seorang kalian. Salah seorang kalian mencakup laki-laki, demikian pula wanita. Sehingga ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang menerangkan tentang batalnya sholat seseorang dengan lewatnya wanita, kemudian keledai dan anjing hitam, ini sifatnya umum. Laki-laki demikian pula wanita. Laki-laki demikian pula wanita. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-mar'atu taqta'u salatal mar'ah kama taqta'u salatal rajul. lewatnya seorang wanita itu memutuskan sholat wanita sebagaimana memutuskan sholat laki-laki. Ini disebutkan dalam al-liqa atau liqa al-babil maftuh. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan as-salatu tanqati' walau kanatil musalliyatun ra'ah, lianna al-khitaba li jami'il ummah, bahwa salat itu putus dan batal disebabkan karena lewatnya seorang wanita, meskipun yang salat itu wanita. Meskipun yang salat itu wanita, sebab hadis ini sifatnya umum untuk seluruh umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum. Dalam fatwa al-lajnah ad-da'imah, demikian pula samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menjelaskan dalam kitabnya At-Tahqiq wal Idhah, pengecualian seperti di Al-Masjidul Haram. Di Al-Masjidul Haram kadang-kadang seorang mengerjakan sholat sulit untuk tidak dilewati orang-orang yang sedang berlalu lalang. Apalagi dalam kondisi sangat ramai sekali, sangat sesak, ya. Sehingga kata para ulama, Syekh bin Baz dan fatwa Al-Lajnatu Da'imah, terkecuali dalam kondisi demikian. Ya, kalau memang suatu hal yang sifatnya darurat, maka seorang boleh melewati di depan orang yang sholat. Dan kalaupun ada wanita yang lewat di depan kita sementara kita sedang mengerjakan sholat, maka yang demikian tidak membatalkan sholat seseorang karena kondisinya darurat. Karena kondisinya dalam keadaan darurat, ya, dan saling berdesakan antara satu dengan yang lainnya. Namun tentunya kondisi haram tidak selalu seperti itu. Ada kondisi-kondisi tertentu, ada waktu-waktu tertentu seperti itu keadaannya. Sehingga apabila dalam kondisi darurat, tidak membatalkan sholat dengan lewatnya seorang wanita. Yang paling sering ketika seseorang sedang mengerjakan sholat tawaf 2 rakaat. Setelah dia selesai tawaf di Ka'bah, sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianjurkan untuk berada di belakang makam Ibrahim, lalu kemudian mengerjakan sholat di sana. Nah, biasanya di tempat-tempat yang seperti ini itu paling sering dilewati oleh orang. Ya, termasuk wanita juga banyak yang lewat, kadang-kadang lewat di hadapan kita. Nah, bagi kita yang sedang mengerjakan sholat, berusaha semampunya untuk menghalangi. Namun kadang-kadang terkadang sulit. Kadang-kadang hal tersebut adalah hal yang sulit. Sehingga yakni mereka berlalu lalang seperti itu tanpa memperhatikan orang-orang yang sholat di hadapan mereka. Ya, walhasil fatwa dari Syekh bin Baz dan Al-Lajnatu Da'imah mengatakan demikian, tidak membatalkan sholat seseorang karena dalam kondisi darurat. Namun kita, kalau kita sudah mengerti bahwa seorang tidak diperbolehkan lewat di depan orang yang sholat, maka hendaknya menjaga diri dan tidak lewat di depan orang yang sholat. Meskipun di Masjidil Haram itu lebih utama. Itu lebih utama agar kita tidak terkena larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang melewati orang yang sedang mengerjakan salat. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.